Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian membaca kitab Adabus Sifat fi Sunnah al-Mutahharah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Terakhir sebelum libur Ramadan telah kita baca 4 hadis yang menjadi dasar Al-Albani untuk berpendapat haramnya emas, perhiasan emas melingkar bagi perempuan. Dan telah juga kita baca jawaban yang cukup menarik terhadap 4 dalil tersebut dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah. Di antaranya kemarin kita Al-Munakhalah An-Nuniyah menyampaikan kepada kita kecermatan dalam membaca 4 hadis tersebut. Maka semisal emas melingkar, ada seorang yang dicelak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pakai emas dan dia bentuknya melingkar, kemudian dia jual. Maka kata-kata dia jual ini malah mengisyaratkan bolehnya, karena melingkar tadi tetap melingkar dan tetap beredar di pasar kaum muslimin. Kalau melingkar itu terlarang, tentu menjualnya juga terlarang dan juga tidak diperbolehkan, karena berarti menjual sesuatu hal yang mungkar dan menyebarkan sesuatu hal yang mungkar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Intinya kurang lebih demikian. Kemudian kita masuk pada poin bahasan berikutnya, masih pembelaan panjang Sa'al al-Bani untuk pendapatnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, subhatun hawla tahrimi al-zahab al-muhallaqi wa jawabuha. Subhat seputar keharaman emas melingkar dan jawaban atau bantahannya. Ya, atau sebelum itu, ini berkaitan dengan catatan kaki yang pertama di halaman 236. Maka ada jumana adalah satu biji atau berbentuk biji yusor yang dibuat minal fiddah dari perak ala syakli lu'lu'. Namun dibentuk sebagaimana bentuk permata. Wa syatulahu aidan hadisu Abi Hurairah, dan ini dikuatkan oleh hadis dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang perempuan yang berkata, bagaimana tentang 2 gelang dari perak? Nabi mengatakan, 2 gelang dari api neraka. Gimana kalau kalung dari 2 gelang dari emas? Nabi mengatakan 2 gelang api neraka. Dia mengatakan kalung dari emas, Nabi mengatakan kalung dari neraka. Kemudian perempuan tersebut mengatakan anting-anting dari emas, Nabi katakan anting-anting dari api neraka. Wa kana 'alaiha, dan dia memakai dua gelang dari emas, lalu dia pun melemparkannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha. Jika seorang perempuan itu tidak berdandan dan berhias untuk suaminya. Dan seterusnya hadis dengan redaksi yang semisal dengan redaksi di atas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Wa fihi Abu Zaid, di dalam perawinya ada seorang yang bernama Abu Zaid dan dia majhul, dan hanya dia yang menyebutkan kata-kata anting. Maka untuk kata-kata anting mungkar, walau sahalakan anasan, seandainya sahih niscaya bisa jadi dalil tegas haramnya anting-anting emas. Naam, betul, fima tafaqat alai riwayat, hal yang disepakati oleh semua riwayat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bahaya bagi salah satu kalian seandainya dia memakai kharsan min wariq. Seandainya dia memakai anting-anting dari perak, maka ini mengisyaratkan kalau emas itu haram, atau minimal motivasi untuk memakai anting-anting dari perak. Waqad sarra bi tahrim fi hadisin li Asma binti Yazid, dan terdapat penegasan haramnya anting-anting emas dalam hadis dari Asma binti Yazid dengan redaksi, ayu mamra'atin tahallat yakni bikiladatin min dahab ja'alallahu fi unukiha mithlaha minan nar. Perempuan yang berhias, yakni dengan artian memakai kalung dari emas, maka Allah akan jadikan di lehernya semisal itu, yaitu kalung dari api. Dan semua perempuan yang meletakkan di telinganya anting-anting dari emas, maka Allah akan letakkan di telinganya anting-anting dari api pada kiamat nanti. Ini ada hadis yang tegas semacam itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Akan tapi di sanadnya terdapat Mahmud, yang dia adalah perawi yang majhul, tidak diketahui. Fa'in, maka jika, artinya ini berandai-andai, maka jika dijumpai hadis penguat untuknya, atau mutabi atau syahid yang teranggap, maka bisa dijadikan sebagai hujah. Terlebih lagi Al-Hafidz Al-Mundhiri di At-Tarhib menegaskan bahasanya sanadnya jayyid. Nah, kemudian subhat haula tahrimil dhahab al muhallaq wa jawabuha. Maka subhat seputar keharaman emas melingkar dan jawabannya. Maka hal ini, kalimat ini menunjukkan bahasa istilah subhat tidak hanya identik dengan masalah akidah. Namun istilah tersebut bisa juga dan boleh juga dipakai dalam masalah fikih. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya ya, kalau tentu dalam masalah fikih yang perselisihannya adalah perselisihan yang ijtihadiyah, maka istilah subhat juga ijtihadiyah. Istilah subhat sendiri adalah satu hal yang debatable. Menurut satu pihak ini subhat karena dia berpendapat demikian, menurut yang lain wah itu hujah. karena dia berpendapat dengan pendapat yang lain. Maka di sini poin-poin ini, karena menurut yang mengharamkan emas melingkar jadi subhat, yang membolehkan emas melingkar itu jadi hujjah. Sehingga penyebutan subhat sendiri itu satu hal yang bersifat istihadi. Artinya bisa jadi itu istihad menurut istihad satu, bisa jadi itu subhat menurut istihad satu alim, satu ulama, dan bukan subhat menurut istihad ulama yang lain. Wa'alam, dan ketahuilah bahasanya banyak ulama berpaling tidak mau mengamalkan empat hadis di atas karena kesamaran yang ada pada mereka, yang mereka kira bahasanya itu adalah dalil. Walayazaluna kathirun, dan banyak dari mereka terus menerus berpegang teguh dengan subhat-subhat tadi dengan keyakinan kalau itu adalah hujah yang membolehkan bagi mereka untuk meninggalkan beramal dengan empat hadis di atas. Oleh karena itu aku berpandangan labuda min hikayati tilka subhat, kita perlu ceritakan subhat-subhat tersebut dan jawabannya, supaya tidaklah tertipu dengannya orang yang tidak punya ilmu biturukil jam'i, tentang metode mengkompromikan berbagai macam hadis yang nampak bertentangan. Ya, karena tidak tahu, maka karena tertipu, maka dia terjumus dalam menyelisihi sejumlah hadis yang sahih dan muhkam. Ya, muhkam dalam artian tidak mansukh. Biduni hujatin, tanpa hujah dan bukti. Fa'akul, maka aku katakan. Maka subhat yang pertama adalah klaim adanya ijma bolehnya emas secara mutlak untuk perempuan dan jawabannya. Sebagian orang idda mengklaim adanya ijma, kesepakatan atau konsensus ulama akan bolehnya emas secara mutlak bagi perempuan baik melingkar ataupun tidak melingkar. Dan ini adalah tertolak dari beberapa penjelasan. Yang pertama tentang ijma yang benar. Al-awal yang pertama, tidaklah mungkin kita tetapkan adanya ijma yang benar dalam masalah ini. Meskipun ijma ini telah dikutip, ijma ini telah dikutip oleh Baihaqi dalam sunannya dan yang lainnya. Semisal itu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Walakin hadza ka'annahu asyara li adami tsubutihi. Namun Ibnu Hajar seakan-akan berisyarat tidak validnya ijma, karena beliau mengatakan ketika membahas tentang emas atau cincin emas, faqad nukila al-ijma ala ibahatihi lin-nisa. Maka dikutip ada kutipan, ada nukilan ijma bolehnya emas atau cincin emas bagi perempuan. Maka kata-kata nukila itu dipahami oleh Al-Albani sebagai isyarat. Isyarat kalau ini tidak valid. Waya'ti qariban, dan tak lama setelah itu Ibnu Hajar membawakan satu hal yang membatalkan ijma ini. Wadhalika li'anna wa la yastati'u ahadun, karena tidak ada satupun yang mampu untuk mengklaim annahu ijma'un ma'lumun nadini bidarurah. Kalau ijma' tentang haramnya cincin emas itu adalah ijma' dalam perkara yang ma'lum minadini bidarurah, satu hal yang semua orang tahu kalau itu bagian dari ajaran Islam. Wa ghairu hadzal ijma', dan ijma selain ini, yaitu ijma dalam perkara selain dalam hal yang maklum minadini bidarurah, adalah ijma yang tidak mungkin bisa kita bayangkan lebih-lebih terjadinya. Maka di sini ada satu kalimat yang cukup berbahaya. Dikatakan oleh Al-Albani yang mengatakan bahasanya ijma dalam perkara nukilan ijma dalam perkara yang tidak tergolong maklum minadini bidarurah itu la yumkinu tasawwuruhu bahkan fadlan an wuku'ihi. Tidak mungkin dibayangkan apalagi adanya. Dan ini adalah perkataan yang cukup berbahaya, membatasi ijma' hanya pada maklum minadini bidarurah. Dan perlu diketahui kalau di dunia ilmu usul fikih tidak ada ulama yang membatasi ijma' hanya pada maklum nadini bidarurah kecuali An-Nizam Al-Mu'tazili, kecuali salah satu tokoh Mu'tazilah yang bernama An-Nizam dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana mungkin di pertemuan yang akan datang akan saya bacakan buku lain yang menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah apakah ijma' terbatas pada ma'lum minad-dini bidarurah. Karena zahir perkataan Al-Albani di sini menunjukkan demikian. Walihat oleh karena itu Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan kalimat ini menunjukkan bolehnya sebutan radhiyallahu anhu untuk para ulama. Manita al-ijma' fa huwa kadzib, siapa yang mengklaim adanya ijma' maka dia dusta. Wa mayudrihi, dari mana dia tahu kalau itu ada ijma'? La'alan nasa ikhtalafu, boleh jadi orang yaitu ulama berselisih. Perkataan Imam Ahmad ini diriatkan oleh anaknya Abdullah dalam Masail Abdullah kepada ayahnya. Artinya kumpulan pertanyaan-pertanyaan Abdullah kepada ayahnya. Dan di sini meletakkan perkataan Imam Ahmad di konteks ini juga satu hal yang cukup riskan. Karena seakan-akan dari konteks yang ada, seakan-akan beliau ingin meletakkan Imam Ahmad dalam posisi sebagai orang yang menolak ijma', mengingkari menolak ijma' kecuali dalam ma'lum minadini bidarurah. Padahal ternyata Imam Ahmad itu sendiri mengklaim ijma' dalam perkara yang tidak termasuk ma'lum minadini bidarurah. Beliau mengklaim ijma' kalau darah manusia itu najis. Dan ini bukan ma'lum minadini bidarurah. Ini ma'lum minadini bidarurah dan wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan dan semacam itu. Haramnya zina, haramnya khamar dan sejenis itu. Ternyata Imam Ahmad mengklaim ijma' tentang najisnya darah orang. Nah, ini bukan ma'lum nadini bidarurah. Maka meletakkan perkataan Imam Ahmad dalam konteks semacam ini adalah satu hal yang riskan. Satu hal yang sangat bermasalah. Dan para ulama telah membicarakan tentang hal ini, apa maksud Imam Ahmad dengan kalimat ini. Di antara penjelasan yang paling bagus dalam masalah ini adalah beliau menolak klaim-klaim ijma' yang disampaikan oleh ahli bid'ah yang tidak faham dengan riwayat dan perkataan ulama. Mereka bukanlah orang yang menekuni perkataan ulama. Mereka adalah ahli kalam, ahli filsafat. Ketika mentok, dibantah, kemudian mereka mengatakan ini ada ijma' dalam masalah ini. Ini diantara penjelasan yang terbaik tentang letak dan maksud dari perkataan Imam Ahmad dengan kalimat ini. Adapun jika nukilan ijma itu disampaikan oleh orang yang memang menukuni perkataan ulama, hidup dengan bersama perkataan-perkataan dan mendapat ulama, maka ini punya nilai yang berbeda. Wa tafsilul qaul, dan rincian penjelasan tentang topik yang berbahaya ini, laisa hadza maudi'ahu, bukan di sini tempatnya. Silakan membaca, siapa saja yang ingin kajian yang mendalam, adalah dia baca sembilan buku ilmu usul fikih yang penulis yang tidak taklid dengan ulama sebelumnya, semacam usulul ahkam karya Ibnu Hazm dan Irsyadul Fuhul karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan semacam itu. Kemudian poin berikutnya, mustahil adanya ijma' yang benar yang menyelisih hadis sahih tanpa adanya nasikhin sahihin, adanya dalil penghapus yang sahih. Atsani, maka jawaban yang kedua, seandainya mungkin kita tetapkan adanya ijma' dalam masalah yang secara umum, dalam masalah yang bukan maklum nadini bidarurah, lakana ida'uhu, anggap saja ada ijma' dalam satu hal yang sah adanya ijma' dalam perkara yang bukan maklum nadini bidarurah. Lakana ida'uhu, tentu klaim ijma' dalam khusus dalam masalah ini satu hal yang tidak benar. Karena klaim ijma' di sini munakidun, bertentangan dengan hadis yang sahih. Wa tamimalim kuni tasawwuru aidan, dan ini adalah satu hal yang juga tidak mungkin bisa kita bayangkan. Karena konsekuensinya berarti umat Islam sepakat dalam kesesatan. Jadi satu hal yang mustahil, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidaklah bersepakat dalam kesesatan. Wa mithlu hadzal ijma', dan ijma' semacam ini, la wujuda lahu, itu satu hal yang tidaklah ada kecuali dalam pikiran dan imajinasi. Wala asla lahu, dan sama sekali tidaklah ada dalam realita dan kenyataan. Tentu itu satu hal yang tidak ada dalam realita dan kenyataan, manakala pemahaman terhadap hadis yang sahih itu adalah pemahaman yang benar. Tentu ini adalah satu hal yang tidak sesuai betul, satu hal yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Yang pertama, manakala kesahihan hadisnya disepakati. Ya, kalau keabsahan hadisnya diperselisihkan, mungkinkah kita letakkan kalimat semacam ini dalam kasus seperti ini? Tidak layak. Karena boleh jadi ternyata ada ijma' yang valid dan ini tidak sejalan dengan hadis, namun hadis tersebut cuma sahih menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain adalah hadis yang dhaif. Dan mungkin ada aja ijma'. Demikian juga itu dari sisi keabsahan validitas, kemudian dari sisi pemahaman. Ya, boleh jadi terdapat perselisihan karena ternyata ini pemahamannya kurang cermat. Dikira ini melarang emas melingkar, lo ternyata Nabi boleh kan dijual. Nah, ini menunjukkan kalau pemahamannya kurang cermat. Maka satu hal yang mungkin kalau pemahamannya adalah pemahaman yang kurang cermat. Dikatakan, disampaikan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Usulul Ahkam, waqat ajaza batu ashabina, dan sebagian kawan-kawan kami yaitu ulama zahiriyah membolehkan ayarida hadisun sahihun, adanya hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata ijma' menyelisihinya. Qal wa dzalika dalilun, dan sebagian ulama teman kami tadi mengatakan dan itu adalah bukti kalau dia itu mansukh. Wa hadza indana, dan ini menurut kami, kata Ibnu Hazm, khata'un fahish, satu kesalahan yang fatal. Mutayaqqan, dan yakin salahnya karena dua alasan, liwajahain burha, niyain yang berdalil dan daruriyain yang sangat vital. Maka anggap saja perkataan beliau benar berdasarkan kutipan perkataan Ibnu Hazm. Kita lihat ini adalah masalah yang diperselisihkan. Ini adalah satu masalah yang diperselisihkan. Ibnu Hazm berpendapat demikian, ini satu hal yang tidak benar. Namun ternyata beliau katakan, ya ulama dhahiriyah pun, sesama dhahiriyah pun tidak sepakat dalam masalah ini. Belum kita lihat madhab lainnya. Ini baru sesama dhahiriyah. Itu pun tidak ijma dalam masalah ini. Yang pertama, adanya hadis yang sahih, kemudian ijma itu menyelisihinya, ma'dumun, satu hal yang tidak ada. Lam yakun qattun, sama sekali tidak ada. Walahuwa fil alam, dan dia tidak ada di dunia ini. Siapa yang mengklaimnya, kalau dia itu ada, maka adalah dia sebutkan pada kami. Dan tidak ada jalan baginya Allah alam untuk menemukan adanya abadan sama sekali. Kemudian yang kedua, pastinya Allah Ta'ala mengatakan sehingga kami menurunkan adzikir Al-Quran dan kamilah menjaganya. Famat munun, maka satu hal yang telah terjamin pada setiap orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, bahasanya hal yang Allah jamin untuk dia jaga, maka dia tidak akan hilang sama sekali. Dan tentang hal-hal semacam ini, tidak ada muslim yang meragukannya. Dan perkataan Nabi SAW itu termasuk dalam adzikr. Dan perkataan Nabi seluruhnya adalah wahyu berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَمَيَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Dan wahyu adalah termasuk zikrun dengan sepakat umat seluruhnya. Dan zikr itu terjaga berdasarkan ayat. Sehingga jika demikian, maka perkataan Nabi alaihi salam itu terjaga dengan karena Allah menjaganya secara pasti. Dan seluruh hadis itu mangkulun kulluhu, seluruhnya telah dikutip sampai kepada kita. Labuda min dhalik, dan ini labuda min dhalik, satu hal yang tidak boleh tidak. Falokana hadal hadis, maka seandainya hadis ini yang orang tersebut mengklaim kalau dia disepakati kalau ditinggalkan beramal dengannya, wa annahu mansukhun, dan bahasa dia adalah mansukh sebagaimana telah disebutkan, lakana nasikhuhu, nisaya yang menghapusnya, yang mereka bersepakat untuk terhapusnya telah hilang dan tidak terjaga. Dan ini adalah bentuk mendustakan Allah dalam pernyataan Allah yang mengatakan kalau dia akan menjaga semua adzikr. Walau karena dzalika, seandainya semacam itu ada, lasaqata katsirun, niscaya akan gugur dan hilanglah banyak hal yang disampaikan oleh Nabi alaihi salam dari Rabb-nya. Waqat abtala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah membatalkan hal itu dalam perkataannya di Hajjatul Wada. Ya, Nabi mengatakan Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan. Qal Ibnu Hazm mengatakan walasna nungkir, dan kami tidaklah menolak adanya hadis sahih atau ayat yang sahih atau tilawah, tilawahnya itu benar namun isinya mansukh. Boleh jadi mansukh dengan hadis yang lain yang benar yang sahih atau dengan ayat yang lain yang dibaca. Wa yakunu al-ittifaq ala naskhi al-madhkuri qad thabata, dan kesepakatan akan naskh yang telah disebutkan betul-betul valid dan dia ada pada ingdana pada kita. Ila anna naqul, akan tetapi kami katakan labudda, haruslah dalil yang menghapus itu harus ada juga pada kita, dikutip sampai kepada kita, terjaga di sisi kita, mubalaghan, disampaikan dengan redaksi nahwana ke arah kita bilafdi dengan redaksinya, sehingga nas itu tegak di sisi kita. Labudda min dzalik, demikian sebuah keniscayaan. Wa innama allazi mana'ana minhu fahuwa yang Allah dimana'na minhu yang kami tolak adalah ayakuna mansukhu mahfudhon, dalil yang mansukh itu terjaga sampai kepada kita, muballaghon ilaina sampai kepada kita, namun dalil yang nasikh yang menghapus qad saqata. Dalil yang menghapus qad saqata itu hilang dan tidak terkutip sampai kepada kita lafadznya, maka ini satu hal yang batil menurut kita. Tidak ada jalan untuk adanya hal semacam ini di dunia abadal abadi selama-lamanya, karena dia memang ma'dumul batah, sama sekali tidak ada. Kata-kata maka ini telah termasuk bi'anu ghairu kain, karena tidak ada, maka ini termasuk hal mustahil, mumtana' mustahil menurut kita. Wabillahi ta'ala taufiq, dan bagi Allah ta'ala, dan hanya dengan Allah lah taufiq. Ya, maka ada perkara dalam ilmu usul fikih, pembahasan tentang adanya ijma, adanya hadis yang mansukh, kemudian hadis yang nasikh tidak ada atau tidak didapatkan, yang ada adalah ijma ulama. Ijma ulama, kalau ulama sepakat tidak mengamalkan isi hadis tersebut, maka ini satu hal yang dalam mazhab zahiri sendiri diperselisihkan. Sejumlah ulama zahiriyah mengakuinya kalau memang ijma'nya valid. Memang ijma'nya valid, ya maka mungkin aja ada. Dan namun Ibnu Hazm tidak setuju, dan beliau menantang-nantang itu tidak ada. Coba datangkan contohnya. Ada beberapa contoh kasus yang dibawakan oleh sejumlah ulama. At-Tirmidzi mengatakan di muqaddimah Sunan Tirmidzi, mengatakan bahasanya semua hadis yang aku cantumkan di Jami' Tirmidzi ini, semuanya ada ulama yang berpendapat dengannya. Kecuali empat hadis yang beliau katakan, kecuali empat hadis. Ada empat hadis yang ada di Sunan Tirmidzi yang beliau katakan, menurut pandangan pribadi beliau, beliau tidak jumpai adanya ulama yang berpendapat dengan isi kandungannya. Namun dari empat hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi ini dikritik oleh sebagian ulama, mengatakan dah hadis ini ada yang mengamalkannya, hadis ini ada yang mengamalkannya. Dikritik oleh Ibnu Taimiyah sehingga hanya tersisa dua saja. Jadi ini adalah pembahasan apakah ada satu hadis yang disepakati ulama tidak mau mengamalkannya dan mengatakan itu mansukh, namun hadis nasikhnya tidak dijumpai. Dan singkatnya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat, ada pendapat yang menerima hal ini. Ya, maka boleh jadi dijumpai adanya nukilan ijma' yang valid kalau ulama sepakat tidak mengamalkan satu hadis. Dan adanya ijma' menunjukkan sebenarnya ada hadis, ada dalil yang menasakhnya. Namun tidak disyaratkan kita untuk menerima ijma', kita tidak disyaratkan harus tahu sendiri hadis tersebut. Kita tidak disyaratkan kita harus baca sendiri. Namun yakinlah ketika memang ijma'nya valid, tidak ada ulama yang tidak ditangkap, dijumpai ulama yang menyelisih, yakinlah bahasanya ini ada hadis yang menasakh. Namun tidak disyaratkan kita ketika kita mau menerima ijma' tersebut, kita harus membaca langsung hadisnya. Karena boleh jadi kita tidak tahu, kita sudah bongkar-bongkar macam-macam, kita tidak tahu, tidak ketemu. Nah, ulama yang lain tahu. Karena tidaklah mungkin orang itu berani mengklaim kalau dia telah tahu semua dalil. Dan tidak telah mengerti semua hadis. Maka cukup ketika itu ada ijma' yang disampaikan oleh pakarnya, ahlinya, cukuplah dengan itu, ya, dia ini sebagai indikator adanya dalil. Kemudian poin berikutnya yang ini di kaidah berikutnya yang dianut oleh Al-Albani adalah taqdimu sunnah alal ijma', mendahulukan sunnah daripada ijma' yang tidak ada dalilnya dari kitab ataupun sunnah. Maka kalimat dan tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah, nah ini perlu dicermati. Tidak ada itu apakah berarti kita semua telah tahu semua dalil? Ataukah kita tidak tahu? Tidak tahu dalilnya itu kan berbeda dengan tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, tidak tahu, kita tidak tahu dalilnya, itu berbeda dengan tidak ada dalilnya. Maka ijma' itu bermasalah manakala kita jumpai ulama terdahulu yang menyelisihi klaim ijma'. Oh, maka ini ijma'nya bermasalah. Namun mempermasalahkan ijma' dengan mengatakan, oh ijma' ini tidak ada dalilnya, maka ini satu hal yang luar biasa, bukanlah satu hal yang ringan. Karena itu akan menuntut kita, mengharuskan kita untuk menjawab pertanyaan, apakah Anda telah tahu semua dalil dan menguasai semua hadis? Boleh jadi hadisnya ternyata kita ingat, namun sisi pendalilannya ternyata kita yang lengah. Ternyata isi kandungannya itu mendukung ijma', namun kita tidak bisa menangkapnya. Ya, kita lihat beliau kemudian bawakan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan para a'immatul Islam dan para ulama terus menerus memegang taqdimul kitab ala sunnah, mendahulukan Quran daripada sunnah dan sunnah daripada ijma' dan meletakkan ijma' di posisi yang ketiga. Asy-Syafi'i mengatakan al-hujjatu kitabullah wa sunnatu rasulihi wa ittifaqul a'immah. Al-hujjah, dalil itu ada pada kitabullah, pada Al-Quran dan sunnah Rasulnya dan kesepakatan para ulama. Syafi'i mengatakan dalam bukunya yang bersih, perselisihan beliau dengan Imam Malik gurunya. Beliau bikin daftar pendapat apa yang beliau miliki dan itu berbeda dengan gurunya. Maka murid tidak harus sama pendapatnya dengan pendapat gurunya. Bahkan boleh jadi murid nulis buku pendapat-pendapat saya yang tidak sesuai dengan guru saya. Dan itu bukan berarti tidak sopan dengan gurunya. Tanya Imam Syafi'i punya buku semacam itu. Daftar perbedaan pendapat antara saya dengan Malik. Beliau mengatakan sumber ilmu itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, Alkitab dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu diletakkan oleh Syafi'i dalam satu paket, satu tingkatan, satu lapis. Kitab dan Sunnah, Sunnahnya bersyarat tsabitah yang sahih. Dan tingkatan yang kedua, Al-Ijma' fima laisa kitaban wala sunnatan. Nah, ini malah jadi bumerang bagi perkataan Al-Albani. Thummal ijma', kemudian ijma' dalam perkara yang tidak ada dalil tegas dari Quran dan Sunnah. Thummal ijma' fima laisa kitaban wala sunnatan. Kemudian ijma' adalah dalil di posisi yang ketiga. Dalam perkara yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat perkataan Ibnu Al-Qayyim dengan perkataan perkataan Syafi'i, perkataan Syafi'i lebih bagus. Perkataan Syafi'i itu lebih bagus karena beliau menjadikan Quran dan Sunnah satu paket di posisi pertama. Tidak kemudian dia buat urut Quran dulu, kemudian bawahnya Sunnah, kemudian bawahnya Ijma'. Namun kalau perkataan Syafi'i, Quran Sunnah satu paket, level pertama, level yang kedua, ijma. Ini lebih bagus daripada perkataan Ibnu Al-Qayyim, takdimul kitab ala sunnah, wa sunnah ala ijma. Wajah ala ijma fil martabah thalisah. Kata-kata martabah thalisah mengisyaratkan bahasa sunnah martabah thaniyah, level yang kedua, sedangkan Al-Quran level pertama. Dan isi perkataan perlu diketahui bahasanya, isi perkataan Ibnu Al-Qayyim ini itu menjadi kritikan Al-Albani untuk hadis Mu'ad bin Jabal yang ketika Nabi mengutus ke Yaman, kemudian Nabi tanya, gimana caramu jika kamu punya masalah? Maka Mu'ad mengatakan, aku akan mengacu pada Al-Quran. Kemudian setelah itu, jika di Quran tidak ada, Mu'ad mengatakan, aku akan mencari jawabannya di hadis. Jika tidak ada, aku akan beristihad menggunakan ro'yuku. Ya, hadis ini bisa kita katakan mayoritas ulama hadis menguatkannya, mensahihkannya, sehingga kalau hadis tersebut itu sahih, maka ya bisa kita katakan ini dalil benarnya perkataan, kandungan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Namun Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut dari sisi sanad, dan beliau mengatakan hadis tersebut bermasalah dari sisi matan. Hadis tadi menurut Al-Albani dhaif dari sisi sanad dan bermasalah dari sisi matan. Dia boleh katakan bahasanya sunnah itu penafsir Al-Quran. Penafsir Al-Quran. Maka sunnah dan Quran satu paket. Quran dan sunnah satu paket. Ada masalah, maka kita lihat dengan lihat di Quran dengan plus menimbang kinaman tafsiran maksud Al-Quran dengan hadis. Tidak kemudian urut dalam pengertian kalau sudah ketemu jawabannya di Quran, sudah berhenti. meskipun ternyata hadisnya memberikan penjelasan yang lain. Maka ini tidak benar, kata beliau. Maka misalnya, oh ini apakah anjing dagingnya haram dimakan? Oh, kita lihat dulu di Al-Quran. Al-Quran, innama hurimat alaikum, hanyalah yang diharamkan, patahlah saja. Oh, anjing tidak ada. Dan itu sudah kata-kata hanya, ya sudah, kita cukup berhenti di sini. Kita cukup berhenti di sini, kita enggak perlu lihat hadis yang mengatakan bahasanya asiba, binatang buas itu haram dimakan. Kalau modelnya berlapis, kurang lebih demikianlah isi perkataan Al-Albani. Kalau modelnya berlapis, nanti orang masalah daging anjing, orang cuma lihat Al-Quran dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya di Quran, sudah titik di situ. Titik di situ. Tidak perlu noleh dan nengok hadis. Nah, itu kritikan Al-Albani berkaitan dengan urutan yang ada. Model urutan Quran dulu, baru kemudian hadis. Setelah itu dalam yang ada dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Nanti karena dikhawatirkan ada orang itu merasa istihadnya itu benar dengan model semacam itu tadi. Ada masalah, cari dulu jawabannya di Quran. Nanti kemudian cincin emas untuk laki-laki, apa hukumnya? Ya kita lihat dulu di Quran. Quran mengatakan kul man harama zinatullah. Katakan siapakah yang mengharamkan perhiasan? Oh kan? Mengharamkan perhiasan. Ya sudah ketemu jawabannya di sini. Tidak perlu lihat hadis. Karena kan kalau sudah ketemu jawabannya di Quran, tidak perlu berpindah ke hadis. Ya, berpindah ke hadis kalau tidak ketemu jawabannya di Quran. Nah, itu isi hadis Mu'ad bin Jabal. Oh, di Quran tidak ketemu. Ah, baru cari jawabannya di hadis. Kalau di Quran sudah ketemu, berarti tidak perlu cari jawabannya di hadis. Gitu. Nah, itu model tingkatan yang itu dikritik oleh Al-Albani di ketika membahas hadis Mu'ad bin Jabal. Oleh karena itu kata beliau, yang benar, yang bagus, itu Quran dan Sunnah satu paket. Ketika ada masalah, cari jawabannya di Quran, dan pemahaman terhadap Quran itu melihat ke hadis. Pemahaman innama hurimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir, yang diharamkan cuma empat itu dipahami dengan hadis. Dan yakinlah bahasanya Nabi lah yang lebih tahu tentang maksud ayat. Kemudian ketemu ayat kul man harama zinatullah, dengan ada celaan Allah katakan siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan. Ah, ini harus dipahami dengan hadis, tidak kemudian berhenti dengan pendapat sendiri, ya, cuma berhenti pada ayat gitu. Ya, maka kalau berdasarkan kritikan Al-Albani tadi, ya, maka perkataan Ibnul Qayyim ini yang kita lihat berbeda dengan perkataan Syafi'i. Itu perkataan Syafi'i lebih bagus secara redaksional, meskipun perlu diketahui bahasanya ulama yang membuat tingkatan Quran dulu kemudian setelah itu hadis bukan bermaksud seperti gaya istihad, gaya berpendapat seperti tadi. Bukan maksudnya demikian. Bukan maksudnya berdua. Ulama yang membuat berlapis antara Quran dan Sunnah itu dua lapis yang berbeda, bukanlah maksudnya kemudian orang boleh berpendapat dengan gaya yang asal-asalan seperti itu tadi. Namun, ulama yang membuat urutan tentang Quran dan Sunnah yang dia maksudkan adalah sebagaimana perkataan Syafi'i. Melihat maksud, kita tidak melihat redaksi. Kalau melihat redaksi, perkataan Syafi'i lebih selamat. Namun kalau melihat maksud, maka yang membuat urutan itu memaksudkannya sebagaimana Syafi'i. Al-Hujjah kitabullah wa sunnatu rasulihi. Ini atau di apa al-ilmu tabaqat al-ula al-kitab wa sunnah al-thabita. Kemudian thumma baru kemudian lapis yang kedua al-ijma fi ma laisa kitaban wala sunnatan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.